kondisinya sangat jauh dari Allah Jalla wa'ala. Al-bu'du anillah, sangat jauh dari Allah Jalla wa'ala. Al-ghaflatu an zikrillah, lalai dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kondisi seorang hamba terpuruk dalam berbagai macam kondisi, kondisi dia berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, melalaikan Allah Jalla wa'ala, sehingga jauh daripadanya, terpuruk, rendah, hina dunia akhiratnya. Hal yang sangat dikecam dalam Islam, barakallahu fiikum. Seorang hamba dilarang dengan keras, jauh dari Rabbnya, lalai dari Rabbnya, dan akan merasakan mendapatkan efek-efek negatif dari itu semuanya. Imma taqarrub ilallah wa imma al-bu'du 'anillah, dekat kepada Allah atau jauh dari Allah Jalla wa ala. Imma al-munajat, dia bermunajat kepada Allah Jalla wa ala, wa imma dia mukhalafah wal ma'siyah, dia menyelisihi perintah Allah Jalla wa ala, durhaka kepada Allah Jalla wa ala. Hada mahmud, terpuji, wa hada madhmum, tercela. Hada muraghabun fi, sangat dianjurkan, sangat dihimbau. Wa hada mabghud ilaih minhu, dimurkai, dicela, dikecam. Hada ma'jur, wa hada ma'uzur, yang ini berpahala, yang ini membuangkan dosa. Dua kondisi yang pasti akan dialami oleh hamba Allah Jalla wa'ala, baik hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, apalagi hamba Allah yang di bawah itu, akan mengalami naik turun pada keimanannya, pada ketakwaannya, pada keimanannya, kadang dekat kepada Allah, kadang jauh dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini sunnatullah pada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, keterkaitan antara hamba tadi dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Yang pasti, hadha mahmud wa hadha madhmum. Tentunya khonafitina azakumullah, kita sebagai seorang muslim bil khusus, muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, punya komitmen untuk mengamalkan bimbingan sunnah, muslim multazim ala sunnah, tentu akan berjuang sekuat tenaga menjadi seorang hamba yang selalu bermunajat kepada Allah, takarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengerjakan yang dianjurkan, yang dihimbau, yang terpuji, yang berpahala tadi. Ada muwaffaq, berjuang sekuat tenaga menghindar dari yang satunya lagi. Jangan sampai jatuh dalam mukhalafah, penyelisihan agama, atau dalam perkara kemaksiatan, atau hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Jalla wa'ala. Ada muwaffaq. Dan ini seharusnya yang kita perjuangkan, yang ada pada kita, dikarenakan disitulah kita akan mendapatkan kemaslahatannya, kita akan mendapatkan fadilah-fadilahnya, akan mendapatkan efek positifnya, akan mendapatkan keajaibannya. Dan itu baik untuk kita, duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Itu kunci sa'adah kita dunia akhirat. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah, jazakumullah. seseorang hamba yang bermunajat kepada Allah, yang taqarrub kepada Allah Jalla wa Ala, ini ahwaluhum mukhtalifah, kondisi mereka berbeda-beda beragam. Ada kondisi di mana seorang hamba bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah itu dalam rangka untuk meningkatkan martabat kewalian dia. Sebagai waliullah, sebagai wali-wali Allah Jalla wa Ala, orang yang Allah cintai, meningkatkan tingkatan wilayah dia, kewalian dia sebagai wali-wali Allah Jalla wa Ala, berlomba-lomba meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya, meningkatkan kesolehannya. Ini kondisi yang terutama, yang terbaik, yang paling afdal, yang paling tinggi bagi seorang hamba yang muslim. Munajatnya, takarubnya, ubudiyahnya, itu untuk menaikkan darajat, menaikkan martabat yang ada pada dirinya. Semakin tinggi kewaliannya, kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya. Ini manazirus siddiqin, manazirus salihin, tempat persinggahannya para siddiq, para salihin, para muttaqin. Mereka ini akan mendapatkan efek positif yang begitu dahsyat dari munajat mereka, dari taqarrub mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Akan dirinci insyaallah taala pada masing-masing. Kondisi yang kedua. Seorang hamba itu bisa bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah Jalla wa Ala, ialah dzaul hajat. Orang-orang yang memiliki hajat, memiliki hajat, keperluan, kebutuhan, kepentingan, dan dia barakallahu fikum memohon hajat itu kepada Allah semata, hadza muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Jalla wa Ala. Momen kedekatan dia kepada Allah, momen munajat dia kepada Allah, dikala dia memiliki hawaij, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan yang terkait dengan duniawiyahnya, atau terkait dengan kebaikan-kebaikan untuknya, atau yang terkait dengan mara bahaya yang hendak dia tepis, dia hilangkan, dan mohon ta'awudz kepada Allah daripadanya. Barakallahu fikum. Dikatakan dzawil hajat, muhtaj, bahkan mungkin sampai bertingkat mutar, kepepet, terdesak, mengalami kondisi di mana dia terdesak dengan sebuah situasi, sebuah kondisi, keadaan yang sangat terpuruk, sangat menegangkan, sangat mencekam, menimpa dirinya, mutar. Yang muwaffaq, dia akan bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah Jalla wa Ala, lihajatihi wa tirarihi, karena hajatnya, karena kebutuhannya, karena kondisi dia yang terdesak. Yang kedua ini barakallahu fikum, godaannya adalah ketika dia diberi oleh Allah Jalla wa Ala hajatnya, ditunaikan hajatnya, kondisi berbalik menjadi susah, orang yang punya kelapangan, keluasan, kenikmatan, kesenangan, rezekinya lapang, Tidak jarang dari mereka yang kemudian lupa kepada Allah Jalla wa'ala, lalai dari Allah Jalla wa'ala, tersibukkan dengan yang lain, terlalaikan dengan yang lainnya. Munajatnya pudar, takarubnya pudar, pendekatan dia kepada Allah pudar. Karena kondisinya enggak terdesak, enggak lagi perlu, enggak lagi butuh. Ada yang demikian keadaannya. Ini godaan. Yang ketiga, kondisi seorang hamba betul-betul takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, munajat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala, ialah sosok seseorang yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, at-ta'ib min dzambihi. Sosok seseorang yang insaf dari kesalahannya, taubat dari kemaksiatannya, menyesali dosa-dosanya, tahu ma'rifatu dzunubih, mengenali keadaan dirinya penuh dengan dosa, kemungkaran, kesalahan, kemaksiatan, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Dia mengerti betul tentang awaqib al-wakhimah, akibat negatif sebuah dosa. Muncul khaufnya, rasa takut kepada Allah. Muncul khaufnya, rasa takut kepada hukuman Allah Jalla wa'ala. Al-khauf min azabillah, takut dari azabnya Allah Jalla wa'ala, ketakutan dengan dosa yang dikerjakan. Maka dia pun al-hurud ilallah, lari kepada Allah Jalla wa'ala, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi berlumuran dosa, dalam kondisi berlumuran kemaksiatan, dalam kondisi tercebur dalam lumpur kehinaan dosa dan kemaksiatan. Yang muwaffaq, dia akan insaf, dia akan lari kepada Allah Jalla wa'ala, bersandar kepada Allah, munajat kepada Allah dalam kondisi macam itu. Munajatnya lidhunubihi wa ma'asihi wa akhtaih, munajatnya, bersandarnya, dekatnya kepada Allah Jalla wa'ala, doanya, semua yang dia minta karena dia punya dosa, karena dia punya kesalahan, punya kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, dia menyadarinya, menyesali, mengakui kesalahan dia. Munajat karena merasa bersalah, bertakarub karena merasa berdosa, dekat kepada Allah jika yang punya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Yang muwaffaq, takarub kepada Allah, munajat kepada Allah, dekat kepada Allah, lihada sebab, dikarenakan sahabat. Imma hadha wa imma hadha wa imma hadha, semuanya mahmudun muraghabun fi, kondisi yang sangat terpuji, sangat dianjurkan, sangat dihimbau. Meskipun yang pertama yang dianjurkan menggapai tingkatan kewalian dan ketakwaan barakallahu itu, dengan munajatnya, dengan takarubnya kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu'alaikum. Ya, ketiga tadi juga ada godaannya. Ketika dia lepas dari kesalahannya, kemaksiatannya, dosa-dosanya, bahkan penyimpangan-penyimpangannya, kadang dia terlalaikan, lalai, abai dengan semangat dia untuk mendekat kepada Allah Jalla wa'ala, merasa sudah di atas jalur yang benar, di atas amal saleh, di atas ketakwaan, merasa dirinya sudah mulai bersih dari lumuran dosa, kadang lalai, kadang kambuh, kumak, kambuh dengan kondisi yang lama tadi barulah diisilah tak perjuangannya. Allahul Musta'an. Tiga tipe ini, tiga kondisi ini yang memicu seorang hamba untuk dalam bahasa antum mengetuk pintu langit. Dalam bahasa yang lainnya mendekat kepada Allah Jalla wa'ala, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Imma hadihil hala, imma hadihil hala, wa imma hadihil hala. Salatu halal. Tiap kondisi secara global barakallahu. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan daurah kita kali ini kita akan memperinci poin-poin tadi. Kita kaji terlebih dahulu, ditinjau dari sisi keadaannya dan orang-orangnya, sekaligus menjelaskan bagaimana efek ajaib dari munajat masing-masing orang tadi. Keutamaan apa, fadilah apa yang mereka raih dengan munajat mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Ketika ada waktu akan dilengkapi dengan pembahasan yang lain yang menunjang pembahasan al-munajat. Saya bahasakan al-munajat karena umum. Ada munajat bil amal, munajat bil zikr, munajat bil tilawah, munajat bil du'a, munajat bil taubah. Dibahasakan dengan munajat. Itu sudah bahasa Arab ikhwan ya, dan sudah bahasa Indonesia. Munajat, seorang hamba bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Kondisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama untuk perjumpaan pertama kali ini. Kondisi seorang hamba yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya, barakallahu fikum. Tipe ini kalau kita nasehatumullah yang tertinggi, yang paling utama, yang paling afdal. Orang yang masuk di tipe ini barakallahu fikum adalah seseorang yang selalu bermunajat kepada Allah firrakha'i wa syiddah, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Fi jami'i ahwalihi, dalam semua kondisi dia, semua keadaan dia, dia selalu bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Justru di saat-saat lapang itulah dia bermunajat, apalagi saat sempit. Justru di saat Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya kelapangan hidup, kenikmatan demi kenikmatan, nikmat demi nikmat, ketika itu justru dia bermunajat kepada Allah, takar kepada Allah. Apalagi kondisi miskin, kondisi fakir. Dia bermunajat itu barakallahu fikum betul-betul dalam rangka untuk menaikkan martabatnya dia, untuk raf'ud darajat, menaikkan derajatnya dia, martabatnya dia di sisi Allah Jalla wa'ala. Orang yang as-sabiqun ilal khairat, berlomba-lomba untuk mengarah kebaikan dalam semua keadaan, semua kondisi, sangat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Inilah hamba-hamba Allah yang muttaqin, salihin. Semakin tinggi tingkatannya muhsinin, orang yang muhsin dalam perkara ibadah, siddiqin, tingkatan siddiqin akan dia capai. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, nasakumullah, tipe ini bukan semata-mata taqarrub kepada Allah dengan hal-hal yang wajib, tapi juga taqarrub kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Hal yang wajib dan hal yang sunnah. Dikarenakan memang barakallahu fikum, dia mengerjakannya untuk mendapatkan tingkat kewalian yang sangat tinggi. Inilah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, hadis Qudsi tentang seorang wali dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Sebekala meriwayatinya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala qal," sesungguhnya Allah Jalla wa Ala berfirman, hadis Qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi," barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang melawan dia. Ini waliullah, yang memusuhi waliullah berhadapan langsung dengan Allah Jalla wa Ala, dia akan kalah, akan terpuruk, akan merana, akan hina, akan dina. Hati-hati, jangan sampai berani melawan waliullah. Yang namanya wali, mukmin taqi, yang beriman, yang bertakwa. Disebutkan nanti keterangannya insyaAllah, amalnya para wali. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku tadi, sang wali tadi, mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Hamba Allah yang saleh ini, sang wali tadi, taqarrab ilallah, mendekat kepada Allah, munajat kepada Allah, sangat dekat kepada Allah dengan hal yang paling Allah cintai, yakni dengan mengerjakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib pada agama ini. Ini menunjukkan yang fardu tinggi pahalanya, paling tinggi yang fardu-fardu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus menerus hambaku tadi bertakarub kepada aku juga dengan nawafil, dengan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintai dia sebagai Habibullah, Habib, Habaib, orang yang Allah cintai, Allah mencintai dia, naik martabat dia, naik kewalian dia, naik ketakwaan dia, naik martabat kehabiban dia indallah, ketika dia sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah, yang wajib na'am, nawafil juga iya, dengan yang dengan fardu dan yang sunnah, mencapai tingkatan Habibullah. Hadza Habib Habaib, itu mana Habib yang syar'i tanpa tes DNA insyaallah taala, cukup tes iman dan takwa saja. Fa idza ahbabtuhu, bila aku mencintai dia karena Allah, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangan yang dia memandang dengannya. Wa yadahu alladhi yabtushu biha, dan tangan yang dia menggenggam memukul dengannya. Wa yadahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jangan dimanakan dia punya pendengaran Allah. La na'udzubillahi min dzalik. Jangan dimanakan dia mendapatkan titisan ilahi dalam tubuhnya. Lah, bukan demikian pemahamannya. Maknanya kata para ulama, hamba tadi semakin tinggi tingkatannya, tingkatan kewalian yang paling tinggi, mendapatkan tingkatan muraqabah wal muhasabah. Maknanya Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada hamba tadi, dijaga pandangannya, dijaga penglihatannya, pendengarannya, dijaga tangannya, dijaga kakinya, dijaga semua anggota tubuhnya. Sehingga semuanya selalu dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak bakal menyimpang. Pendengarannya Allah bimbing, pandangannya Allah bimbing, tangannya Allah bimbing, kakinya Allah bimbing. Wafak. Ini efek positif dari taqarrub dia tadi. Yang pertama, menggapai tingkatan kewalian, mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Jalla wa'ala, mendapatkan taufik minallah Jalla wa'ala, hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Semua anggota tubuhnya beraktivitas dengan bimbingan Allah, dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, menjadi habibullah, menjadi awliyaullah. Wala insa'altani wa insa'alani la'utiyannah. Dan sungguh kalau hambaku tadi meminta kepada aku, memohon kepada aku, sungguh aku akan berikan permintaan. Makbul doanya. Wa insa'adani la'utiyannah. Dan sungguh bila dia meminta pertolongan kepada aku, perlindungan kepada aku, aku akan beri kepada perlindunganku kepada dia. Kalau dia berta'awud kepada aku kasih ta'awud kepada dia. Akan saya lindungi dia, akan saya jaga dia. Makbul ta'awudnya. Soal itu memohon perkara kebaikan, dikabulkan. Ta'awud itu dari perkara mara bahaya. Selamat dari mara bahaya. Diselamatkan dari semua mara bahaya. Dengan taqarrub dia kepada Allah Jalla wa'ala. Taqarrub dengan al-fara'id, dengan yang fardu-fardu, dan dengan yang nafilah-nafilah. Mencapai tingkatan waliullah, wali-wali Allah Jalla wa'ala. Mencapai tingkatan habibullah. Barakallahu fikum. Ini, ikhwan fillah azakumullah, amalan yang dikerjakan oleh tipe pertama tadi. Seorang hamba saleh bertakwa yang betul-betul bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Dia mengerjakan yang fardu-fardu dalam semua aspek agama yang ada ini. Tambah lagi mengerjakan yang nafilah, yang sunnah-sunnah pada bimbingan agama ini. Semua dikerjakan, al-ma'murat dikerjakan. Dan al-manhiyah dia tinggalkan, bukan semata-mata menjauhi yang haram-haram. Jika meninggalkan yang makruh-makruh, juga menjauh dari syubhat-syubhat, bahkan meninggalkan sebagian perkara yang mubah, kalau dikhawatirkan menjerumuskan dia dalam perkara yang haram, tinggalkan. Dan ini dalam semua keadaannya dan semua kondisi dia, dalam suka dan duka, lapang dan sempit, ketika ada kenikmatan atau ada musibah, dalam semua keadaan dia, dia hamba Allah yang taqarrub kepadanya, munajat kepadanya, berdoa kepadanya, berta'awud kepadanya. Jalla wa'ala. Yang diamalkan. Dan pahalanya luar biasa. Luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Terbimbing, selalu diberi taufik, hidayah, selalu tidak bakal menyimpang, tidak bakal jatuh dalam keharuman agama. Allah yang menjaga dia, menjaga anggota tubuhnya dari semua tadi, dan semua permintaannya makbul. Ketika doa kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebuah doa, Allah kabulkan permintaan dia. Wala in sa'alani la yu'tiyanna. Langsung Allah menjanjikan, dia memohon kepada aku kasih dia. Ketika berta'awud dari segala sesuatu, Allah lindungi dia daripadanya. Selamat dari berbagai macam marabahaya yang ada. Janji Allah Jalla wa'ala. Ketika dia berta'awud, a'udhu billahi min kada, selamat. Ini keajaiban taqarrub, doa, munajat hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang salihin, yang berjuang berlomba-lomba menggapai kewalian, kehabiban, ketakwaan, kesolihan. Innallah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, hamba Allah inilah yang dikatakan sebagai al-hafidhuna lillahi tabaraka wa ta'ala, yang betul-betul menjaga Allah tabaraka wa ta'ala, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, indal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihima. Kata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma, suatu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku mengajar mereka beberapa kalimat. Yang kita inginkan adalah ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wa fi riwayatin li ghairi Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firrakhai, ya'rifka fi syiddah. Hadza wa syahid. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Dalam lafaz yang lain, jagalah Allah, engkau mendapati Allah di depan kamu. Kenali Allah di masa lapangmu, Allah akan kenali kamu di masa susahmu. Ikhwan fillah jazakumullah, ini hadis sering disampaikan oleh para duat, syaikh, para ulama, para asatidzah, syarahnya dapat di murojaah kembali. Yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, ialah menjaga hak-hak Allah jalla wa ala, kamu tunaikan hakul ibadah, menjaga perintah Allah kamu kerjakan. Menggulung ya, tinggalkan ya. Insyaallah niatnya baik, spesial keringetan, tapi menghantam organ dalam. Insyaallah. Yang ini bocor ini, supaya tahan lama diisi lagi. Baik, insyaallah. Dijelaskan oleh para ulama pengertian jagalah Allah, jagalah hak Allah jalla wa ala. Tunaikan hak Allah, hakul ibadah, ibadah kepada Allah. Jagalah perintah-perintahnya, kamu kerjakan perintah Allah. Jaga larangan-larangannya, kamu tinggalkan larangan Allah. Dan jagalah batas-batas agama Allah. Engkau berislam, beragama sesuai dengan batas-batas syariat Allah jalla wa ala. Itu menjaga Allah. Artinya engkau beriman, beramal saleh, bertakwa, berlomba-lomba untuk perkara kebajikan dan ketakwaan. Dan itu dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Yang dibahas tadi, munajatnya kaum muttaqin, taqarrubnya kaum mukminin dalam semua keadaan. Pahalanya adalah yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini kita bahas nanti insyaallah masalah efek positifnya. Dikatakan lagi ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. engkau mendapati Allah di depanmu. Ini pahala berikut. Dalam lafaz yang lain, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'arifka fisyiddah. Kenali Allah Jalla wa'ala di masa-masa kamu lapang, di masa-masa kamu senang, di masa-masa kamu banyak kenikmatan. Maknanya, di kondisi lapang tadi, senang tadi, kondisi penuh dengan kenikmatan tadi, justru engkau ingat Allah, engkau ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, zikir kepada Allah, mohon doa kepada Allah, ta'awudz kepada Allah. Di masa-masa kamu senang, engkau mengenali Allah di masa-masa itu. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengenali kamu di masa kamu susah, di masa kamu sulit, di masa kamu mendapati kondisi genting dalam kehidupan kamu, di masa engkau mendapatkan bala besar, musibah besar, bencana besar menimpa diri kamu, Allah akan kenali kamu di situ. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ma'rifatul 'abdi li rabbi naw'an. Seorang hamba mengenali Rabb-nya itu dua macam. Yang pertama al-ma'rifatul 'ammah, mengenal Allah secara umum, mengikrarkan adanya Allah Jalla wa'ala, beriman adanya Allah Jalla wa'ala, ada ikrar, tasdiq, iman kepada Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, sifat-sifatnya Allah. Ini umum, ada bersemua kaum muslimin. Dan yang kedua, ma'rifatun khassah. Dan inilah yang diinginkan dalam pembahasan kali ini. Sang hamba itu mengenali Allah dengan khasah secara khusus. Betul-betul hatinya terpatri hanya kepada Allah. Betul-betul dia fokus hanya menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Betul-betul tumakninah, merasakan ketenteraman, ketenangan dalam berubudiyah kepada Allah. Betul-betul dia mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, bermunajat kepadanya, taqarrub kepadanya dalam semua keadaan tadi. Ketika lapang, ibadah. Sempit, ibadah. Susah, ibadah. Senang, ibadah. Banyak rezeki, semangat ibadah. Dikasih ujian miskin, semangat beribadah. Bukan semata-mata iman kepada Allah, bukan semata-mata mengaku, bukan semata-mata ikrar, bukan semata-mata percaya, tapi diwujudkan dengan amaliyah dia, betul-betul mengabdi kepada Allah, betul-betul taqarrub kepada Allah, munajat kepada Allah dalam semua keadaan. Namanya ma'rifatul khas. Itu namanya ta'arraf ilallahi firraha. Kata-kata ya'arif kami syiddah, Allah akan mengenali kamu di masa kamu sulit. Ma'rifatullah li'ahlil abdi naw'ani kadhalik. Allah mengenal hambanya juga dua macam. Tergantung ma'rifat hamba kepada Allah. Kalau sang hamba ini kenal Allah secara umum, maka Allah Jalla wa'ala pun juga demikian akan mengenal dia secara umum. Allah mengetahui dia, Allah melihat dia, mengetahui semua yang dia lakukan, tahunya hamba Allah Jalla wa'ala. Umum juga. Tapi ketika sang hamba mengenal Allah secara khusus, dengan ubudiyahnya, dengan takarrubnya, maka Allah Jalla wa'ala pun juga demikian, akan ma'rifatuhu khasah, mengenal hamba itu secara khusus. Dimaknakan oleh para ulama, wahia taqtadhi mahabbatahu li'abdihi wa taqribahu ilaihi wa ijabata du'aihi wa inja'ahu minasyada'idi. Kalau Allah mengenal hambanya secara khusus, itu mengandung makna Allah mencintai hamba tadi. Allah mendekatkan hamba itu kepadanya. Allah mengabulkan doa-doanya, Allah selamatkan dia dari mara bahaya. Dalam kondisi dia syiddah, dalam kondisi dia sempit, mendapatkan berbagai macam cobaan hidup, musibah yang besar, bala yang sangat besar. Ketika dia berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berta'awud kepada Allah, dia menyampaikan semua yang dia alami. Ya Allah, aku mengalami ini, itu. Keluh kesah semuanya disampaikan kepada Allah. Namanya luju ilallah. Mohon kepada Ya Allah, beri kemudahan kepada aku. Ya Allah, selamatkan aku dari ini, dari itu. Bahasanya para ulama, sautuhu yu'rafis sama, suara hamba ini terdengar di langit, dikenal di langit. Sebab semasa hidupnya dia mengenal Allah secara khusus. Semasa hidupnya, ketika lapangnya, ketika senangnya, ketika banyak rezekinya, banyak kenikmatannya, ini hamba soleh, bertakwa, masya Allah. Ketika dia mengalami kondisi yang mendesak, menghimpit, musibah besar melanda, kondisi yang sangat genting, dihadapkan mara bahaya mengerikan, hamba seperti ini akan langsung berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkannya. Dibahasakan dengan bahasa antum, dia mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah kebaikan untuk dirinya. Dia mengetuk pintu langit, berta'awud kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya. Dikarenakan yang mengetuk itu hamba Allah yang dikenal orangnya, dikenal suaranya, dikenal ubudiyah dia kepada Allah semasa lapangnya, mudah bagi Allah mengabulkan semua permintaan. Itu makna ta'arraf ilallahi firraqai ya'arifka bisiddah. Kenali Allah di masa kamu lapang, Allah akan kenal kamu di masa kamu sulit. Kamu sudah membangun ma'rifah kepada Allah, Allah akan kenal siapa kamu, kenal bagaimana suara kamu, kenal bagaimana doanya kamu. Allah akan kabulkan semua permintaan kamu, Allah akan selamatkan kamu dari semua mara bahaya dengan munajatmu, dengan doamu. Di situ akan menyaksikan langsung keajaiban doanya, keajaiban takarrubnya, bagaimana Allah wa'ala langsung mengijabah doanya, menyelamatkan dari mara bahaya filhal, langsung saja. Tapi ingat, ada persyaratannya. Sudah kenal Allah di masa lapang, di masa nyaman, di masa enak, di masa senang, di masa penuh kenikmatan, barakallahu fikum. Ini yang disebut dalam hadis yang sebelumnya, Hadzul Wali. Kalau aku sudah mencintai hamba ini, maka aku adalah pendengaran dia yang dia mendengar dengannya, pandangan dia yang dia memandang dengannya, tangan dia yang memukul dengannya, kaki dia yang berjalan dengannya. Kalau hambaku memohon kepada aku akan kasih dia. Kalau bertawud kepada aku akan lindungi dia. Satu makna barakatuh. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan lafaz di atas, ta'arraf ilallahi firraqa ya'arifka bisyidda. Kenali Allah di masa lapangmu, Allah akan kenal kamu di masa kamu. Ya'ni annal abda idha taqallaha wa hafidha hududahu wa ra'a hukukahu fi hali rakhaihi faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah wa sara bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassah fa arafahu rabbuhu fi syiddah. Yakni maknanya adalah seorang hamba bila dia bertakwa kepada Allah, menjaga batas-batas agama Allah, menunaikan hak-hak Allah ketika lapangnya, ketika senangnya, ketika banyak kenikmatannya, raha. Maka sungguh dia telah memiliki ma'rifatullah. Maka antara dia dengan Rabbnya ada ma'rifah khosoh. Sudah kenal secara khusus. Biasa bermunajat, sering bermunajat, sering bertakarrub, sering berdoa, sering memohon, sering berta'awud. Kenal sudah dengan hamba ini, dengan suara hamba ini. Maka fa'arafahu rabbu bisyidda, Rabbnya akan mengenali dia di masa dia susah. Wa ra'alahu ta'arrufahu ilaihi birraha, Allah menjaga, sangat menjaga ma'rifat hamba itu kepada Allah ketika lapangnya. Fanajjahu minasyada'idi bihadihil ma'rifah, maka Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan dia dari mara bahaya dikarenakan dia telah mengenal Allah dengan ma'rifah khasa ini. Itu thamar azimah, buah besar, efek positif yang diambil oleh hamba yang bertakwa tadi dengan takwa dia semasa rakhanya, semasa lapangnya. Menyaksikan langsung keajaiban doanya, keajaiban munajatnya, keajaiban takarrubnya, keajaiban ta'awudnya ketika menghadapi kondisi yang sempit, yang terdesak, kondisi yang betul-betul memprihatinkan, musibah yang besar, marah petaka, marah bahaya. Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Itu gak semata-mata takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ada sebab sebelum itu. Dan itu minallah. Karamah minallah ya Allah. Karamah dari Allah Jalla wa'ala. Gak mungkin dikerjakan, dilatih, diulang lagi. Sosok seseorang yang secara perhitungan manusia mati dia. Salah. Mengalami misalkan sebuah musibah, kecelakaan kendaraan yang begitu mengerikan. Wujud kendaraannya enggak nampak lagi. Sudah hancur berkeping-keping. Secara ilmunya manusia, pandangannya manusia yang di dalam mobil, kendaraan, gepeng sudah. Tau gepeng ya? Penyet sudah. Tau penyet? Remuk redam sudah. Lihat kendaraannya seperti itu ya. Ini dalamnya sudah hancur sudah ya. Pandangan manusia. Allah yang maha kuasa ada segala sesuatu. Masya Allah didapati selamat semua. Ini fiktif atau real, nyata ini. Terjadi apa enggak ini? Ada apa enggak kejadiannya ini? Jangan-jangan sinetron. Hah? Enggak ya? Real. Sering ada khabar sahih dalam sana. Yang pertama, syekh qadarullah. Allah takdirkan selamat. Masih. Tapi jangan lupa ada asbab sebelumnya. Ada asbab sebelumnya. Bisa jadi sebuah amal kebajikan, amal saleh yang dia kerjakan dengan penuh ikhlas sebelum peristiwa. Atau ini yang paling yang dibahas tadi, atau memang hamba-hamba tadi sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya dikenal dengan hamba Allah yang bermunajat kepada Allah, takarrub kepada Allah, dekat kepada Allah. Dalam kondisi lapang, masya Allah dia. Ya ta'arrafin Allah firraha. Ketika syiddah, Allah selamatkan dia. Yo, kalau kondisi hidup, tapi hancur semuanya ya, itu sih bukan keajaiban. Patah-patah semuanya, badannya hancur semua, tapi masih hidup koma. Itu bukan keajaiban. Itu umum demikian keadaannya. Tapi ini masya Allah ya. Hah? Cari. Masih hidup, keluar, dikit-dikit. Selamat, gak ada apa-apa. Dikit, luka sedikit. Bagaimananya gitu. Selafiat, gak ada masalah. Paling luka-luka sedikit, bagaimananya dikit. Bergas lagi. Itu namanya keajaiban. Bisa jadi kalau melihat sifat terjalannya dia barakalikum, yang paling sering ya dikenal dengan kebaikannya, amal solehnya di masa lapang, doa-doa yang dipanjatkan di masa lapang, takarubnya dia di masa lapang, munajatnya dia di masa lapang, Allah ganti dengan ini, diselamatkan dari mara bahaya yang luar biasa menimpa dia, selamat. Yang paling sering. Sebagai tambahan faedah, ada kondisi kedua. Ini untuk peringatan kepada sang pelaku. Ini jarang terjadi, tapi ada. Terbalik, pelakunya atau korbannya orang yang sangat dikenal, jauh dari Allah. Lalai dari zikir, lalai dari ibadah, sibuk dengan dunia, dunia dosa, dosa, segala macamnya. Selamat dia. Diselamatkan dia. Hal yang ajaib. Mungkin mengatakan, lah itu Ustaz, nyatanya sifat terjang dia kalau lihat biografi kehidupan dia, ini ahli maksiat Ustaz. Selamat tuh. Ini kondisi kedua yang belum disampaikan. Mungkin terjadi. Ini biasa sebagai fikrah. Sebagai fikrah, sebagai pengingat. Sebab Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada hamba-hamba tadi. Insan, taubat, sebab diselamatkan dari kematian, dari mara bahaya besar. Dia menyaksikan langsung bagaimana keajaiban kudurnya Allah Jalla wa'ala di sini. Langsung dia selamat. Wah, syukurnya luar biasa, luar biasa adanya dia. Meninggalkan dosa-dosanya, kemaksiatannya, berubah dia hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Itu ada hikmah yang bisa dibalik musibah. Ini pengecualian, tapi yang lainnya lagi. Ada juga mungkin yang lainnya lagi. Selamat, tambah kacau, tambah kafir. Ini semakin membabat hukuman dia. Dalam yang uqubah minallah jalla wa'ala, semakin dosa, semakin maksiat, semakin menyimpang, semakin kufur, semakin selamat dari mara bahaya. Itu uqubah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada akhirnya di puncak kelalaian dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang terjadi. Umumnya yang ini. Dikarenakan dia saleh, bertakwa di masa lapangnya, Allah ganti yang seperti ini. Diselamatkan dari mara bahaya barakallahu. Intinya ini fadilahnya. Fadil yang lain yang tertunda tadi pada kata-kata yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Dijelaskan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum wal Hikam, penjagaan Allah kepada sang hamba dua macam. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala akan menjaga fisiknya, badannya, menjaga dunianya, harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, semua yang terkait dengan maslahat duniawiyah dijaga semuanya. Yang pertama, dikasih kesehatan selalu, masya Allah, kuat fisiknya, dikarenakan dia ibadah selalu, beramal soleh selalu, takarrub selalu, munajat selalu, dikasih fisik yang sangat kuat, dijaga harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan saja mati sekalipun dijaga mereka semua. Kesolehan seorang hamba menjaga anak keturunannya. Solahul aba tahfadzul abna, kesolehan seorang ayah itu menjaga anak-anaknya. Yang lebih mulia lagi, Allah akan menjaga yang terkait dengan agamanya, dijaga dari syahwat yang merusak, dari syubhat yang menyimpang, diberi taufik selalu, diberi hidayah selalu, terbimbing selalu, selamat dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, mendapatkannya namanya husnul khatimah. Efek positif dari takarrub dia kepada Allah barakallahu fiik di masa lapang. Ini fadilah berikutnya. Fadilah yang lain adalah kata-kata ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Al-Hambali rahimahullah, maknahu anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu wajada Allah ma'ahu fi kulli ahwalihi haitsu tawajjaha yahutuhu wa yansuruhu wa yahfazuhu wa yuwaffiquhu yusaddiduh. Seseorang hamba yang menjaga batas-batas agama Allah, yang menunaikan hak-hak Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, yang saleh, bertakwa, beriman di masa-masa lapangnya, dia akan mendapati Allah selalu bersama dengan dia dalam semua keadaan. Kemanapun dia berada, kemanapun dia menghadap, Allah akan menjaganya, Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan taufik kepadanya, Allah akan membimbing dia. Namanya ma'iyah khasah, kata para ulama, kebersamaan Allah serah khusus kepada hamba-hambanya dengan makna di atas. Allah menjaga dia, membela dia, membantu dia, dengan taufik padanya, dengan bimbingan hidup kepada dia. Buah ketakwaan dia, munajat dia di masa lapang. Barakallahu fikum. Namanya ma'iyatun khasah. Barakallahu fikum. Ini semuanya thamarat jalilah, buah-buah yang begitu agung, begitu indah, efek yang positif, keindahan, keajaiban munajat seorang hamba, taqarrub seorang hamba, doa seorang hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala yang dikerjakan sepanjang hidupnya, sepanjang masanya, terutama ketika lapang, banyak kesenangan dan banyak kenikmatan, apalagi keadaan yang sempit, keadaan yang terhimpit, selalu menjaga Allah, selalu taqarrub kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, selalu doa kepada Allah. Besar pahalanya mendapatkan tingkatan ketakwaan yang tinggi, kesolehan yang tinggi, kewalian yang tinggi. Hasil wali mendapatkan keajaiban doanya, semua yang dia pinta dikasih. Bertawud dari semua mara bahaya, diselamatkan dari mara bahaya. Allah menjaga dia, membela dia, menolong dia, memberikan taufik kepadanya. Allah menyelamatkan dia dari mara bahaya-mara bahaya semasa hidupnya. Dijaga fisiknya, dijaga hartanya, anak-anak istrinya, dijaga duniawiyahnya, dijaga agamanya, selamat dari syubhat, dari syahwat. Ini luar biasa. Dunia, agama, dan akhirat. Keajaiban doa hamba yang bertakwa, keajaiban taqarrub hamba yang saleh. Yang bertakwa, yang saleh sebagai waliullah, sebagai habibullah. Ini yang sangat dianjurkan untuk kaum muslimin. Ini ya. Jadi minta berlomba-lomba dalam bab ini. Dalam bab takwa, amal saleh diminta untuk musyara'ah, bersegera bergegas. Badiru bil a'mal, kata Rasul. Segera kamu beramal, bergegas kalau kamu beramal, cepat beramal, jangan kamu tunda-tunda lagi. Fastabiqul khairat, diminta untuk berlomba-lomba untuk perkara kebaikan. Diminta bermujahadah, mengerahkan semua kemampuan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal saleh. Mujahadah fillah. Hakikat diminta semua tadi. Dan itu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang hayatnya, terutama di masa-masa lapang, di masa senang, di masa tentram, di masa banyak kenikmatan, bentuk syukur nikmat sekaligus menaikkan martabatnya dia barangkali itu, dan mendapatkan fadilah di atas. Wallahul musta'an. Dipahami insyaallah ya. Hadza huwa. Ini al-halatul ula, kondisi pertama, tipe yang pertama dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang takarub kepadanya, yang doa kepadanya, yang ta'awud kepadanya, yang bermunajat kepadanya. Ketika dia beramal soleh, fokus amal solehnya. Ibadah, fokus ibadahnya. Doa, fokus doanya. Ta'awud, fokus ta'awudnya. Ketika berzikir, betul-betul berzikir dengan syar'i, fokus zikirnya. Tilawatul Quran, baca Al-Quran dengan tadabbur, fokus baca Al-Qurannya. Semuanya dengan fokus, dengan tepat dia kerjakan. Dan itu menambah kewalian dia. Merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Dengan semua tadi, barakallahu fikum, ini hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah dekatkan kepadanya. Kalau ukurnya pada iman dan takwa dia, bukan kekayaan, bukan penampilan pakaian bahirnya. Ini makna sabda Rasulullah, rubba ashada aghbar. Bisa jadi orang-orang yang bersumpah masa yang berdebu, kalau minta syafaat, tidak kasih syafaat. Kalau melamar nikah, enggak mau dinikahkan sama putrinya orang. Lau aqsama arallahi la barrah. Sungguh kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpah dia. Ini hamba yang tipe pertama yang iman. Para muttaqin, para salihin, para mu'minin, para awliya Allah wa'ala, para habaib, habibullah, yang betul-betul beriman, yang bertakwa, yang dia kerjakan, yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah dan semua hal. Dikatakannya haram-haram, yang makruh-makruh, bahkan sebagainya mubah, dan semua hal. Barakallahu fikum. Tingkatan yang paling tinggi. Inilah yang diharapkan Allah. Allahul Musta'an. Ikhwan fillah jazakumullah, tipe yang seperti ini, tipe-tipe yang disebut sebagai ahlu taqwa, ahlu ibadah, ahlu sholat, tipe-tipe orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dunia di mata dia rendah, dunia di mata dia dicari halal, dipegang dengan tangan, dari masukkan dalam hati. Sosok yang betul-betul luar biasa. Barakallahu fikum, punya ma'rifah kepada Allah, dan Allah pun punya ma'rifah kepada dia. Kunu mithla hadza. Kita berjuang sekuat tenaga, mari bersama-sama menjadi hamba Allah yang seperti ini keadaannya. Kama hadza. Munajatnya, akarubnya seperti ini. Mengetuk pintu langitnya seperti ini. Tiap saat, tiap kondisi akan merasakan keajaiban doanya, keajaiban takarubnya, keajaiban munajatnya di depan mata. Wallahu a'lam bissawab. Sementara cukup untuk sore hari ini. Insyaallah ba'dal maghrib nanti kita akan masuk pada pembahasan yang kedua. Apa ini, Ikhwan? Dzaul hajat wal mutar. Orang punya hajat yang terdesak, yang terhimpit, dia munajat kepada Allah Taala, akar kepadanya dikala higitan-higitan dirinya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.